Spesial buat aksi community ya. Di hari Sumpah Pemuda kita harus tetap semangat, oke? Semuanya ikut bernyanyi dong sama Andi. Muskurane ki wajatum ho, gun-gunane ki wajatum ho, cia jaina jaina jaina ore piare. Thank you. Terima kasih semuanya.